Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqoo rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يُسْهِلْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما ذاك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslim rahmatullah wa barakatuh. Kita melanjutkan lagi apa yang kami bisa baca dari kitab Al-Mu'allaq Al-Fiqhi yang dilihat oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibn Bazan Ibn Abdullah Al-Fawjan Habibullah Ta'ala. Masih pada tentang fi'ahkan khidbah, tentang hukum tentang melamar. Kalam alih Habibullah Ta'ala, barang alih Habibullah Ta'ala, wa tahrumu khutbatuhu ala khidbati akhihi al-muslim, dan diharamkan melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudara muslim. Melamar seorang wanita yang telah dilamar atau dijauhi oleh saudara muslim. Faman khadaba mar'atan wa ujiba ila dhalika hurima alaihi khidbatuhu. Maka barang siapa yang melamar seorang wanita kemudian lamarannya tersebut diterima, maka haram untuk dilamar oleh orang lain. Haram untuk dilamar oleh orang lain karena telah dilamar orang dan orang tersebut telah diterima lamarannya. Hatta ya'dana bidzalika aw yarudda, sampai kalau memang diizinkan bagi laki-laki yang pertama melamar tersebut diizinkan, atau memang laki-laki yang telah melamar yang telah diterima tersebut meninggalkan, misalnya enggak jadi atau mungkin mengcancel, ya, wah enggak jadi nih, baru boleh dia melamar wanita tersebut. Liqali sallallahu alaihi wasallam, la yanqab ar-rajulu ala khaytati akhihi hatta yankiha aw yatruka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i dan juga Imam penyulingnya, la yatubu ar-rajul, tidak boleh seseorang laki-laki melamar di atas lamarannya saudaranya sampai dia menikahi atau membatalkannya atau meninggalkannya. Maksudnya seseorang yang telah dilamar oleh seorang pria, maka tidak boleh dilamar lagi karena lamarannya telah diterima. Para muslim, dan juga yang dijelaskan oleh Imam Muslim, la yahillu li mu'minin ayan tuba ala khidbati akhihi hatta yandara. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk melamar di atas lamaran saudaranya sampai dia meninggalkan atau membatalkan lamaran tersebut. Tapi hadis Ibn Umar dan juga di dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ahadukum ala khiddati akhihi muttafaq alaih. Janganlah seseorang di antara kalian melamar di atas lamaran saudaranya. Wali Bukhari dan dalam riwayat Imam Bukhari, la yahdud ar-rajulu ala khidbati ar-rajuli hatta yatrukal khatiba hatta yatrukal khatibu qablahu aw yu'zanalahu atau ya'zanalahu. Tidak boleh seseorang untuk melamar di atas lamaran seseorang sampai dia memang meninggalkan lamaran tersebut sebelumnya atau memang telah diizinkan. Berarti apa? Berarti dia telah membatalkan lamarannya. Gimana kalau dibatalkan misalnya setelah diterima? Tidak bisa nih misalnya. Dia wanitanya tidak boleh dibawa laki-lakinya misalnya. Misalnya ya, si laki-lakinya harus di rumah perempuan, di orang tuanya misalnya. Dan akhirnya mungkin di pertimbangan tidak bisa, tidak ketemu, berarti dia meninggalkan ya, ya sudah lah misalnya. Anda batalkan untuk saja misalnya. Berarti ini mendapatkan izin. Artinya berarti lamaran yang diterima kemudian dikembalikan lagi. Qala Allah Ta'ala telah fadalat hadhil ahadits ma fi ma'naha 'ala tahrimi khidbati muslim 'ala khidbati akhihi. Maka hadis-hadis ini menunjukkan atas maknanya bahwasanya tidak boleh atau haram seseorang muslim melamar di atas lamaran saudaranya. Lima bidzalika minal ifsadi alal khatibil awal, karena di sana mengandung perkara yang mengganggu ya, bisa mendatangkan gangguan bagi si pelamar pertama. Lebih-lebih kalau lamarannya sudah diterima, tentunya akan mengganggu ya. Waqi'a wa iqa'ul adawati wa iqa'il adawati bainan nas. Dan juga akan terjadi permusuhan di antara manusia ya. Harusnya tadi sudah diterima, sudah clear ya kan. Datang lagi melamar. Wah, gimana nih? Ini yang kedua ini lebih bagus nih. Gimana nih? Makanya keker ya. Bimbang lagi. Baca ada ala hukukihim. Dan tentunya sikap tersebut akan melanggar hak-hak mereka ya. Tentunya apa? Tentunya yang diganggu bukan si orangnya tersebut ya kan, satu orangnya yang akan melamar, tapi juga keluarganya. Keluarganya tentunya juga orang geger misalnya. Gimana nih? Katanya sudah terima lagi, katakan lagi misalnya, karena ada pelamar lain, malu dan sebagainya. Fa in radda al-qadib al-awwal aw adina al-qadib al-thani aw taraka tilka al-mar'a jaza al-thani an yahtuba tilka al-mar'a liqai sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila memang si pelamar yang pertama ini ditolak misalnya, ditolak atau memang pelamar yang kedua ini diizinkan, diizinkan oleh si pelamar yang pertama misalnya, atau memang si pelamar yang pertama telah meninggalkan, nggak jadi misalnya, membatalkan, maka boleh bagi si pelamar kedua untuk melamar wanita tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata ya'dana au yatruka, sampai dia diizinkan oleh si pelamar pertama atau memang si pelamar yang pertama meninggalkannya atau membatalkannya. Wa hadza min hurmatil muslim wa tahrimi ta'addi ta'adda 'alaihi. Dan inilah yang harus apa? Dijaga, dihormati hak seorang muslim, dan haram untuk dilanggar. Sehingga ya harus cari info dulu ya. Ini wanitanya sudah dilamar atau belum? Jangan langsung nyelonong masuk. Atau bisa jadi nanti malu nih. Kalau malah hasil jalan wabah dunas la yubali didari. Dan sebagian manusia mereka tidak peduli dengan adab-adab yang seperti ini. Wajukal dimu ala fadbatil mat'an, sehingga dia nekat menyerobot di dalam melamar seorang wanita. Wah, ini kompetisi ini, siapa yang diterima. Tidak harus dulu-duluan gitu. Ya, perkaranya itu sudah diterima atau belum ya. Prinsipnya ya pokoknya rebutan nih siapa yang diterima. Tentunya di sana juga yaitu tadi di persimpangan adab-adabnya. Karena sudah diterima tidak boleh untuk diserobot, nekat, tetap melamar seorang wanita telah dilamar oleh si pelamar yang pertama dan telah diterima. Wawanya alamu anahu masbukun ila khidbatiha, sedangkan dia tahu bahwasanya dia telah didahului oleh orang lain di dalam melamarnya. Wahada muharramun syadidut tahrim, dan ini adalah keharaman yang benar-benar keharaman yang ditegaskan. Tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Kenapa? Itu tadi bisa menimbulkan gangguan, bisa menimbulkan permusuhan dan yang lainnya. Wajara biman akadama ala kisbatil mar'ati wawwa masbukun ilaiha ma'asmihi as-syadid. Dan tentunya bisa atau pantas untuk di apa namanya, didahulukan, atau sesuatu yang dihubungkan dengan adanya lamaran wanita yang saling mendahului dan ketika tidak adanya adab tersebut, maka tentunya akan mendatangkan dosa ya. Karena telah melanggar hak saudaranya, atau telah mengganggu, atau telah menciptakan permusuhan di antara kaum muslimin. Allah يوافق أو يعاقب أو يعاقب agar tidak apa, agar tidak sehingga mereka dengan melanggar batas-batas atau melanggar adab-adab tersebut tentunya akan tidak dihargai lagi, tidak dihargai hak saudara muslim, dan tentunya orang yang seperti ini pantas untuk apa? Dia pantas untuk dikasih pelajaran di hukumnya. Karena bisa menimbulkan al-adawah atau permusuhan di antara kaum muslimin. Dalam ayat yang Allah Taala fa'ala muslim ayatana bahwa bidai, maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan perkara tersebut. Wa iya karima hukuka ihwanil muslimin, dan hendaklah dia menghargai hak-hak saudara muslim. Wa inna haqqal muslim ala akhihil muslim azimun, karena sesungguhnya atau sebabnya hak seorang muslim itu di atas seorang yang muslim yang lain adalah besar. Agung insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yaktubu ala khidbatihi, sehingga tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Wa la yabi'a ala bayi, dan juga tidak boleh menjual di atas jual beli saudaranya. Ada dua, ya kan, transaksi jual beli sudah deal, ya kan, nyerobot, ini punya aku saja, ini lebih bagus lebih murah, padahal itu sudah apa, sudah deal, sudah dikasihkan uangnya, dan setelah terima nyerobot. Seperti ini sama ya, tidak boleh saling menyerobot, baik itu melamar atau jual beli. Wala yu'adhi bi ayyin 'aynin adza, dan juga tidak boleh mengganggu dengan gangguan macam apapun muslim satu dengan muslim yang lainnya. Dan di sini selesai tentang bab akan khidbah, ya, tentang melamar. Kita lanjutkan kalau malah kami tolong cara bab akad nikah wa arkanhi wa syurutihi, bab tentang akad nikah dan rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah. Yustahabu inda iradati akdin nikahi taqdimu khidbati qablahu yusama khidbatu ibni mas'udin, khidbah ibni mas'udin. Dan disunahkan atau dianjurkan tatkala seseorang telah ada ikatan nikah, ya, akad nikah terjadi, maka tentunya didahului oleh khutbah. Tentunya dilamar dulu, kemudian terjadi akad nikah, kemudian diberikan khutbah yang dinamakan dengan khutbah Ibnu Mas'ud atau nasihat yang wa yaktubuha al-'aqidu aw ghairuhu min al-hadirin, dan bisa seseorang atau seorang yang mengucapkan akad tersebut untuk berkhutbah, khutbah nikah, atau orang lain yang dia berkhutbah dari para hadirin. Walak dua, dan lafadznya adalah yaitu khutbah Ibnu Mas'ud, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nadzubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat rawahu khamsah wa hasanu at-Tirmidzi. Khutbah ini diriwayatkan oleh imam yang lima, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jadi asal al-Imam At-Tirmidzi. Wa yaqra'u ba'da hadhihi al-khutbah salasa ayatin min kitabillah. Setelah mengucapkan khutbah tersebut, ini akan perlu diartikan dulu ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nama dulu kita memujinya, memuji Allah SWT. Menasta'inu dan meminta pertolongan Allah SWT. Menasta'firu dan kita minta ampun kepadanya. Menasta'firu dan kita bertobat kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita. Wa sayyiati a'malina, dan berlindung dari kejelekan-kejelekan amal-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang Allah SWT berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudhlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Sehingga hidayah itu sesuatu yang diminta. Hidayah adalah sesuatu yang diminta. Sehingga kita senantiasa minta hidayah kepada Allah SWT. Karena kalau Allah SWT sudah memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa man yudhlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Karena hati manusia adalah hati yang selalu berbolak-balik. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kadang senang dengan kebaikan, kadang senang dengan kejelekan. Ya, selalu berbolak-balik. Sehingga kita selalu apa? Selalu berdoa kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarif al-qulub, sarif qulubi atau qalbi ala ta'atik. Ya Allah, arahkan hati-hati kami, yaitu dirah ke dalam ketaatan kepadamu. Ini agar apa? Agar kita tetap terus dijaga oleh Allah SWT hidayah, agar tidak pergi dari kita. Karena hati manusia ya, kadang condong kepada kebaikan, kadang condong kepada kejelekan. Sehingga hidayah selalu kita minta setiap hari. Salah satunya membaca surat Al-Fatihah sekarang. Ihdinash shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinash shirotal mustaqim, jikalah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus itu? Shirotal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i washolihin. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT adalah para nabi, para orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, membela agama Allah, dan orang-orang saleh, orang-orang yang bisa menunaikan hak Allah dan hak manusia. Itu namanya orang saleh. Itu orang-orang yang di atas jalan yang lurus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Maka orang-orang yang seperti model seperti ini dimurkai oleh Allah, seperti orang-orang Yahudi yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat, di dalam Injil, namun dia mengingkari. Walab dalin, dan bukan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat yaitu beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara. Kita yang mereka bawa Injil, katanya kitab suci, bukan kitab suci. Injil itu seperti sirah, kitab sejarah di dalam Islam. Bukan yang mereka sangka. Dan kitab Injil tentunya dari masa ke masa ada perubahan, ada perubahan, ada referensi, ada ya apa? Revisi. Ya. Kitab suci direvisi terus. Ini yang dimaukan dari jalan yang lurus. Sehingga kita setiap membaca mereka, kita seperti itu. Kita kembali lagi. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan kita adalah aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Wa yaqra'u ba'da hadhihi khutbah salata ayatin, dan kemudian membaca tiga ayat di dalam kitab Allah. Al-Ula yang pertama, kalau Ta'ala, firman Allah Ta'ala, yang dirajina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Imran ayat 102. Bahwa orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Asalnya ayat yang kedua, kalau Ta'ala firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa sekalian manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah SWT menciptakan pasangannya dari Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan dari kedua pasangan tersebut Allah SWT mengembangbiakkan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah yang telah dan mintalah dan saling meminta, dan juga hendaklah menjaga silaturahmi. Inna Allah kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah SWT zat yang maha mengawasi kalian. As-salisah ayat yang ketiga, qul ta'ala bin ma'ala ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah suatu ucapan yang benar, yang lurus. Yusih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, sehingga Allah SWT akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Kalau oleh Alhamdulillah salam wa amma al-kanu akad nikah wa hiya salasatun, adapun rukun-rukun akad nikah ini ada tiga. Rukunul awal, rukun yang pertama, wujud zaujaini al-khaliyain minal mawani'i allati tamna'u sihatun nikah, yaitu adanya calon dua mempelai, tentunya laki-laki dan perempuan, bukan perempuan semua, bukan laki-laki semua, bukan pasangan itu. Itu adalah pelanggaran dan kejahatan. Zaujain pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Yang keduanya bebas dari penghalang-penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan. Bi'ala takunal al-mar'atu masalan minal nawati, yaitu wanitanya misalnya bukan orang-orang yang yukulam yakurumunna ala hadar rajuli, wanitanya bukan orang-orang yang diharamkan terhadap laki-laki dinasabin karena ada hubungan nasab. Kalau ada hubungan nasab tidak boleh. Laki-laki perempuan. Pisah dulu, bayinya yang satu di bawah pamannya, yang satu di bawah saudaranya, di bawah saudaranya, saudaranya ayahnya, di bawah ke lain pulau, misalnya kan. Tahu-tahu ketemu besar, saling cinta. Setelah diusut ternyatanya ini apa? Ya, satu nasab, satu darah, maka tidak boleh dilanjutkan. Apa? Sepupu. Anak bayu. Ya, itu boleh. Nanti ada pembahasan khusus. Insya Allah ada. Ya. Orang-orang yang diharamkan nanti ada insya Allah di bahas di belakang. Misalnya kan? Banyak, tapi gimana? Kalau banyak kan kepada boleh. Boleh. Seseorang menikahi anaknya Pak D, tidak apa-apa. Pak D kita punya anak perempuan kita nikahi. Ini yang paling dekat. Walaupun orang Jawa itu masih sedulure, masih sedulure. Sudah bukan mahram. Kembali lagi kalau orang Jawa kalau punya anak kembar laki-laki perempuan metu bareng, katanya jadi pasangannya, itu berarti apa? Yang menjodohkan satu darah. Melanggar syariat tidak boleh. Al-Rodain atau satu sepersusuan juga tidak boleh. Bayi satu dengan bayi yang lain sama-sama disusu satu ibu, nanti setelah besar tidak boleh. Dan nanti juga ada keterangan tentang sepersusuan ini, yaitu sekiranya bahwasanya kalau sudah disusu 5 kali oleh satu ibu, ya kan, walaupun beda orang tua. 5 kali menyusu sampai kenyang, maka ini sudah menjadi saudara sepersusuan. Tidak boleh menikah kalau laki-laki dan perempuan. Atau menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, masa menunggu, ya kan? Tapi cerai suaminya, enggak boleh langsung dinikahi, enggak boleh. Ada masa menunggu. Ya untuk apa? Untuk mengetahui kalau dia ini ada bibit, ini bibitnya dari mana? Apakah suami yang pertama atau suami yang kedua? Ya, apa? Nasabnya tidak tercampur. Wala yakunu atau wala yakuna ar-rajulu masalan kafiran wal mar'atu muslimah. Dan juga tidak boleh seorang laki-laki, calon laki-lakinya orang kafir, non-muslim, sedangkan wanitanya muslimah, tidak boleh. Kenapa laki-lakinya kafir tidak boleh, sedangkan muslimahnya seorang muslim, wanitanya seorang muslimah? Ya karena berarti apa? dia akan menjadikan suaminya ini sebagai pemimpin. Wanita yang muslimah harus tunduk kepada pemimpin kafir ya. Ya, suaminya orang kafir. Sedangkan istri harus apa? Tunduk dengan suami. Sedangkan suaminya orang kafir, nah enggak boleh. Bagaimana kalau ahlul kitab laki-lakinya Yahudi atau Nasrani? Sama Yahudi Nasrani kafir ya. Non muslim enggak boleh. Wagari jadikan minal mawa'in syar'iyyati allati sanubayyinuha insyaallah, dan yang lainnya dari penghalang-penghalang secara syar'i yang insyaallah kita akan terangkan insyaallah di depan. Ini adanya calon pasangan suami istri dan terbebas dari penghalang-penghalang pernikahan. Rukun Islami, rukun yang kedua, khususul ijabi, yaitu terjadinya ijab. Ijabnya bahwa alat dusarir minawari au mayakumu makamahu biayakura lizawaj zawaj tuki atau zawaj tuka kulana atau angka sukaha, yaitu lafaz yang muncul dari seorang wali, wali perempuannya atau orang yang menjadi wakilnya di dalam lafaz ijab tersebut, yaitu dengan perkataan atau ucapan kepada calon suami ya kan, wali tersebut mengatakan zawaj tuka, aku telah menikahkan engkau Ulana dengan Ulana, misalnya dengan Fatimah atau dengan Aisyah atau dengan Khadijah misalnya. Atau angkah tukah dengan ucapan aku telah menikahkan kamu dengan dirinya. Ini ucapan ijab. Rukun Islamis, rukun yang ketiga, husulul qubul, terjadinya atau telah terhasilkannya penerimaan. Wawa alabdu sadir minazawji aw mayyakumu maqamuhu maqamuhu biayakul kabbiltu hadan nikah aw hadan tajwid, yaitu lafaz yang ucapan yang muncul dari calon suami atau orang yang mewakilinya suami, mewakili suami dengan ucapan aku terima nikah pernikahan ini atau aku terima perkawinan ini, yaitu yang disiapkan oleh suami itu menerima nikahnya dari wali pihak putri. Ini rukunnya ada tiga. Wasal asal Islam itu jamia wa tilmi dulu Ibnu Qayyim, dan ini juga yang dipilih pendapatnya oleh asal Islam jamia dan muridnya dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia menyatakan anna nikaha yan'aqidu ikulli lafdin yadul alaihi wa la yatatasiru ala lafdin nikah inkah aw tajwiz, dan akad nikah ini terjadi yaitu dengan setiap lafaz yang menunjukkan pernikahan dan tidak terbatasi dengan lafaz nikah atau kawin. Wa wajhadu nagari min man qasarahu ala lafzi nikah wa tajwid annahuma ala dhani adjalani warada biha al-Qur'an, dan tentunya sisi pandangan orang yang mencukupkan atau membatasi dengan lafaz nikah atau kawin, sesungguhnya ini dua lafaz yang telah ada di dalam Quran. Kaqali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada zaidun minha wa taram sawajnakaha. Maka tatkala telah selesai keperluan Zaid dengan istrinya, maka kami nikahkan engkau dengan dia. Yaitu Nabi Sulsan dinikahkan oleh Allah SWT dengan Zainab bintu Jahsy. Langsung dari atas tujuh langit. Sedangkan Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah dia dulu budak, kemudian diangkat, di anak angkat menjadi anak angkat Rasulullah. Sedangkan Zainab ini adalah bangsawan Quraisy. Ya, bangsawan ketemu dengan tugas beda ini, akhirnya enggak cocok. Sekaligus ini untuk apa? Allah SWT menghendaki agar anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Karena di dalam jahiliyah anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Sehingga anak angkat juga mewarisi orang tua angkatnya, padahal juga bisa tidak. Awalnya Zaid ini dijuluki dengan Zaid bin Muhammad. Namun Allah SWT menegur untuk apa tetap dinisbahkan kepada orang tuanya sehingga Zaid bin Harithah, karena bapaknya namanya Harithah. Sehingga untuk menghapus kebiasaan Celia menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Sehingga dengan syarat ini, Rasulullah SAW menikahi bekas istri anak angkat beliau sendiri. Kakali ta'ala dengan juga firman Allah sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala ta'infu manaka aba'ukum minan nisa. Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ini juga para lafaz nikah. Kalau jadi lafaz zawaj, dikawinkan, dinikahkan sama. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ini juga larangan. Ya walaupun wanita masih muda, mungkin hampir sama dengan umur anaknya, tetap tidak boleh karena pernah diingkar oleh bapaknya. Lakin dzalika fil waqi'a yakni al khasr fi hadaini lafdaini wallahu a'lam. Akan tetapi pernikahan bisa terjadi tentunya dengan tidak dibatasi dengan kedua, hanya dua lafaz tersebut. Ini pendapatnya kedua imam wallahu a'lam. Poin berikutnya kalau malah hamidullah ta'ala wa yan'aqidu an nikahu min akhrasin di kitabatin au isyaratin mafhumatin. Dan sah akad nikah dari seorang yang bisu. Orang yang bisu kan tidak bisa ngomong ya. Gimana melafazkan, tidak bisa. Namun dengan kitabah, bisa dengan tulisan atau dengan isyarat yang bisa dipahami. oleh banyak orang. Oh, dia itu setuju, cocok misalnya. Ya, caranya begini dan begitu misalnya. Dipahami oleh banyak orang. Atau dengan tulisan kalau memang dia bisa menulis. Waida khasal nikah, pen berikutnya waida khasal inja wal qabul an akad nikah walau kana ashal mutalafat hajiran lam yaksud maknahu hakikatan. Insyaallah kita ending dulu. Dan selesai di teman yang rencana di insyaallah barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.